الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-92 dari Kitabul Adhan. Pada bab yang ke-92, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah bab dengan bab Raf'il Basar ila sama fi salat. Bab mengarahkan pandangan ke atas tatkala salat. Dan telah kita lalui di bab yang lalu bahwasanya tatkala kita salat, hendaklah kita salat dalam keadaan khusyuk, karena khusyuk merupakan ruhus salat walubuha, ruhnya dan nilai inti dari salat seseorang. Oleh karena itu jumhur ulama mengatakan tatkala seorang berdiri di dalam salatnya, sebaiknya dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujud, karena itu merupakan perkara yang aqrab lil khusyu', lebih memudahkan baginya untuk bisa khusyuk di dalam salatnya. Wa ablag fil khudu', dan lebih menunjukkan khudu'nya, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seandainya seorang salat dengan tidak mengarahkan pandangan matanya ke arah tempat sujud, akan tetapi mengarahkan pandangannya ke depan, ke arah kiblat, ini perkara yang merupakan pendapat sebagian ulama. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang mengatakan kadang paling afdal adalah dengan mengarahkan pandangannya ke arah kiblat. Dan di antara dari beliau rahimahullah ta'ala adalah ayat dalam Al-Quran Al-Karim, wahaikuma kuntum fawallu wujuhakum syatara, dimanapun kalian berada maka hendaklah arahkan pandangan kalian ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Itulah hadis-hadis yang telah kata di bab yang ke-91. Adapun mengarahkan pandangan ke langit atau ke arah atas tatkala salat, itu merupakan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Hafidz rahimallahu taala menukil kalam Ibnu Battal rahimallahu taala. Ibnu Battal mengatakan ajma'u 'ala karahati raf'il basar fi shalah. Para ulama bersepakat tentang makruhnya. Dan al-karahah itu bisa karahatu tahrim, bisa karahatu tanzih. Para ulama bersepakat tentang makruhnya mengangkat pandangan ke arah langit, ke atas tatkala salat. Dan pendapat yang paling kuat, karohannya ditahrim, sebagaimana dalam hadis yang akan kita lalui. Haram dan tidak boleh seorang ketika salat menengadahkan kepalanya ke atas atau mengarahkan pandangannya ke atas. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Abdullah wa Ali ibn Abdullah al-Madini qala akhbarna Yahya ibn Sa'id wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan قال حدثنا ابن أبي عروبة وسعيد ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة وقتادة بن دعامة أبو الخطاب أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قلبه في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada apa dengan orang-orang mengarahkan pandangan mereka ke arah langit, itu ke atas, tatkala mereka salat. Fastadakhalu fi dhalik. Dan Nabi peringatkan dengan keras tentang hal tersebut. Sampai beliau mengatakan, la yantahunna an dhalik, aw la tukhtatafanna absaruhum. Mereka berhenti dari perkara tersebut, atau mata-mata mereka akan disambar sehingga mereka menjadi buta dikarenakan perbuatan tersebut. Seperti riwayat di Sahih Muslim sebagai Al-Hafiz rahimahullah dari Zaid bin Amr dari hadis Zaid bin Samurah aula tarja ilaihim, sampai tidak kembali lagi mata mereka, menunjukkan tersebut perkara yang dilarang. Dan tadi sudah kita lalui nukilan ijma' bahwasanya bi ijma'il ulama hukumnya makruh mengarahkan pandangan ke arah langit ke atas tatkala salat, dan karahannya alasai karahatu tahrim, hukumnya haram mengarahkan pandangan ke atas tatkala salat. Kemudian materi bab berikutnya semisal dengan materi ini, bab al-iltifati bis salat, bab hukum menoleh tatkala salat, menoleh dengan tanpa sebab syar'i, dan ini hukumnya makruh. Adapun menoleh dikarenakan dengan sebab syar'i sudah kita lihat di kisah salat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi SAW pergi ke Quba dalam rangka mengislah keadaan sebagian penduduk Quba yang terjadi perselisihan di antara mereka, dan datang waktu salat, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an yang mengimami para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian tatkala sudah mulai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertasbih, bertepuk tangan untuk mengisyaratkan kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi telah datang. Dan disebutkan bahwasanya Abu Bakar kana la yatafiru fi shalah. Beliau kalau salat beliau tidak pernah tanya ketanya dalam salatnya. Maka beliau tetap dengan salatnya, tapi falam akta tasbih. Tatkala beliau mendengar banyak orang yang menepuk tangannya, bertepuk tangan, beliau iltifat. Dan Nabi SAW. Dan ternyata beliau baru tahu bahwa Nabi SAW datang. Maka Abu Bakar mundur. Dan Nabi SAW mengingat para sahabatnya. Kemudian syahidnya di akhir salat, Nabi menegur Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ma lakahin asyartu ilaika. Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu ketika aku isyaratkan kepadamu an makanak, untuk tetap dari tempatmu, untuk menjadi imam. Ta'akhir, engkau mundur. Kemudian beliau pun menegur para sahabatnya radhiyallahu anhum yang bertepuk tangan ketika salat. Ma lakum hinana bakum syun fi salatikum tasaddiqun aydiyakum fa inna tasbiqul nisa fa idza hadatha syun fi salatihi falyusabbih fa inna la yasma'u al-imam hina yusabbih ila tafat. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya yang tadi bertepuk tangan, ada apa dengan kalian ketika terjadi suatu lausannya bertepuk tangan? At-tasfiqul nisa, tepuk tangan itu kaum, untuk kaum wanita. Adapun laki-laki ketika terjadi suatu lausannya adalah dia bertasbih, mengucapkan subhanallah. Dan tidak seorang imam ketika mendengar suatu tasbih di belakangnya, yang bisa sesuatu, mereka dia menoleh. Syahidnya menoleh ketika ada sebab syar'i, maka hukumnya diperbolehkan. Adapun aslinya, maka tidak diperbolehkan. Dan ini kita lalui hadis-hadis Nabi SAW yang berkait dengan hal ini. Sekali lagi, menoleh ketika sholat tanpa udzur syar'i itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dan ini mukhalifun lil khusyu' fi shalah. Menyisihi khusyuk di dalam sholat. Allah sudah memuji orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Meskipun al-khusyuk fil qalb. Khusyuk itu tempatnya di hati. Tapi yabhar al-jawarih. Nampak pada jawarih orang yang khusyuk. Sehingga diartikan oleh para ulama tentang khusyuk di antara pengertiannya adalah tuma'niyatul qalb wasukunul jawarih. Khusyuk adalah tuma'niyatul hati, khusyuk di dalam hati dan sukunul jawarih dan terdiamnya anggota badan. Tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang di luar salat. Termasuk al-iltifat, menoleh ketika salat. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Musaddad. Wa Musaddad in Musarhad. Qala haddathana Abu al-Ahwas. Wa Sallam ibn Sulaim. Qala haddathana Ash'ath ibn Sulaim an Abi. Sulaim ibn Aswad. Abu Sya'fa. An Masruq wa Masruq ibn Ajda. An Aisyata radiyallahu ta'ala naqalat. Sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-itifat fi salah. Faqala wa ikhtilasun. Yakhtali syaitan min salatil abad. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menoleh tatkala salat. Maka Nabi SAW menjawab, menoleh ketika salat itu ikhtilasun yakhtali syaitan. Itu adalah pencurian yang syaitan mencuri min salatil abad, dari salat seorang hamba. Syaitan berusaha merusak salat seorang hamba tatkala salat, atau minimal mengurangi kesempurnaan salat seorang hamba dalam salatnya dengan membisikkan kepada yang salat agar menoleh ketika salat. Seperti kita lalui di materi yang lalu, Nabi mengkhabarkan tentang keadaan orang yang salat. Orang yang salat ada yang mendapatkan keutamaan sholatnya, ada yang hanya mendapat setengah dari pahala sholatnya, ada yang sepertiga, seperempat, seperlima, dan ada yang sepersepuluh. Hanya sepersepuluh dari sholat yang dia dapatkan. Tentunya mungkin ada orang yang tidak mendapatkan pahala dari sholatnya ketika sholat. Tentunya syaitan berusaha dan haris untuk mengganggu sholat seorang hamba tatkala sholat. Yang membatalkannya atau merusak kesempurnaan sholat hamba tersebut. Kata Nabi, ikhtilasun. Ikhtilas itu pencurian, mencuri. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ikhtilas, ada yang namanya nuhbah, ada yang namanya sariqah. Kalau diartikan secara umum, diartikan mencuri. Maksudnya kalau dalam pengertian secara rincinya berbeda. Kalau sariqah itu mencuri, itu mengambil dengan diam-diam. Seorang di waktu malam mengambil sesuatu dari rumah orang lain, mencuri, itu sariqah. Dan kalau nahbah, itu mengambil dalam keadaan terang-terangan secara paksa, perampok. Dan kalau istilas, itu mengambil barang, tapi dia berusaha untuk lolos atau melarikan diri ketika mengambilnya. Baik dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Seperti tukang copet yang sejenisnya dikatakan mukhtalis. Mukhtalis. Kalau seperti gal, perampok, seperti itu namanya orang yang tukang nuhbah, muntahib. Dan kalau sariqah pencuri itu dalam keadaan sepi. Saya ini di sini menoleh ketika sholat itu ikhtilas. Curian yang syaitan berusaha mencuri dari sholat seorang hamba. Qala hadatsana Qutaybah, Qutaybah bin Sa'id, qala hadatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah, an Az-Zuhri, Muhammad Muslim, an Urwah. Abu Ibn Zubair dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha alam. Faqala shaghalatni a'lamu hadi. Idhhabu biha ila Abi Jahm wa atuni bi ambijariyati. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkhabarkan suatu ketika Nabi sallam pernah salat dengan memakai khamisah laha alam, memakai kain yang ada garis-garisnya yang bercorak, yang dihadiahkan oleh Abu Jahm radhiyallahu ta'ala. Abu Jahm memberikan hadiah pakaian berkain kepada Salam, kain bercorak. Kemudian Nabi pakai untuk sholat. Kemudian setelah sholat, beliau berkata kepada keluarganya atau sahabatnya, syagolat ya alamu hadihi, kain ini gambar-gambarnya menyibukkanku dalam sholatku. Idhabu biha ila Abi Jahm, bawa kain ini kepada Abu Jahm, kembalikan. Wa'atuni biambijarnyati, dan minta ganti dari beliau, minta tukar pada beliau dengan kain yang tidak bercorak. Di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita sholat hendaknya berusaha untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita dan berusaha menghindari perkara-perkara yang bisa mengganggu khusyuan sholat kita, termasuk diantaranya berpakaian dengan pakaian yang terlalu banyak coraknya yang bisa mengganggu khusyuan sholat kita. Nabi sampai minta dikembalikan kain yang dihadiahkan oleh Abu Jahm dan minta diganti dengan kain yang tidak bercorak. Lagi khusyuk dalam sholat itu perkara yang makruh, yang merupakan ruh sholat dan lubus sholat. Dan juga di sini ketika Nabi Sallam meminta kepada Abu Jahm agar menukar dengan kain yang lain tidak bercorak, bukan berarti beliau meminta kepada Abu Jahm, tapi dalam rangka menjaga perasaan Abu Jahm. Jangan sampai Abu Jahm merasa pemberiannya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kembalikan kemudian minta ganti dengan yang lainnya. Dan menunjukkan kain bercorak itu mubah, diperbolehkan. Hanya saja ketika sholat hendaknya dihindari untuk menjaga kehusuannya. Ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.